kebanyakan waktu, teriak si Badu, nama yang tak sesungguhnya. Ia merasa berlebihan waktu. Mengapa? Karena ia tidak melakukan apa-apa. Hari-harinya hanya duduk, menunggu-nunggu. Petang tiba, maka rasanya hari berlalu sudah. Pagi kembali, ia duduk lagi, hanya menunggu. Petang tiba, maka hari berlalu sudah. Terus waktu berputar baginya. Ia menunggu, nunggu, kapan waktu usai. Ini pun tak lebih dari sebuah kebodohan. Ia menunggu waktu tanpa pernah memanfaatkan. Ia menunggu waktu habis pada waktu. Sementara ia tak berbuat apa-apa di sana, kecuali duduk tanpa karya. Adalah sangat menyedihkan menjadi orang yang tak bermutu. Adalah sangat menyedihkan menjadi orang yang duduk menunggu habisnya waktu. Karena itu sungguh tak bertanggung jawab di dalam hidup ini. Anda ada di mana? Apakah Anda menghabiskan waktu dengan menunggu, nunggu waktu? Petang tiba, maka habislah hari tanpa ada karya, kecuali hanya duduk dan merenung saja. Waktu Anda habis hanya untuk angan-angan kosong. Anda tak berkarya. Anda menjadi orang yang payah. Tetapi kebiasaan dari hari ke hari, ironisnya menimbulkan ketenangan, dan Anda merasa nyaman di situasi seperti itu. Kalau itu yang terjadi, ingatlah, Anda sudah ditelan oleh sebuah paham yang salah. Waktu tak menjadi sahabat. Ia benci pada Anda, karena Anda hanya menunggu ia berlalu, tanpa pernah memakainya untuk berkarya. Anda orang yang payah, karena mendukakan bukan hanya diri sendiri, tapi orang di sekitar Anda. Suami, istri, orang tua, atau anak. Itukah hidupmu? Dari ke hari, ke hari, ke hari, ke hari. Hanya membuat luka-luka yang terus bertambah bagi orang di sekitarmu. Orang bijak tak menunggu habisnya waktu. Orang bijak akan memakai waktu. Semoga dalam waktu Anda menjadi bijak, tak lagi menunggu dan membuangnya, tetapi memanfaatkannya. Semoga Anda berubah, mengayunkan langkah, tak duduk merenung, tapi berkarya. Awas, jangan sampai Anda menunggu waktu selesai. Karena petang tiba, Anda tak berkarya. Anda tak lebih hanya orang yang celaka. Selamat menemukan diri di dalam waktu. Bersama saya, Bigman Sirait.